Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah kita akan membaca tentang biaya operasional mudharabah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 48. Yang akan kita bahas adalah selain biaya operasional, kita juga akan membahas tentang apakah diperbolehkan meng-hire orang lain untuk dipekerjakan dalam sebuah unit usaha mudharabah. Kita akan baca terlebih dahulu biaya operasional mudharabah. Biaya operasional untuk pengembangan usaha dalam akad mudharabah boleh diambil dari modal. Biaya itu boleh diambil dari modal. Dan memang pada asalnya biaya itu diambil dari modal. Seperti transportasi, iklan, biaya perjalanan, dan semua kebutuhan real untuk pengembangan usaha mudharabah. Standar kebutuhan real dalam hal ini kembali kepada urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kecuali jika ada kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib. Tayyib. Ini kaidah dasar ya terkait masalah akad mudharabah, bahwa dalam biaya mudharabah di situ dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kalau dalam realita terkadang mudharib ikut dalam memberikan biaya mudharabah? Seperti yang telah beberapa kali kita pelajari ya. Subjek dari akad mudharabah adalah sahibul mal, pemodal gitu aja, pemodal, kemudian di sini mudharib. Pemodal dia memberikan modal, mudharib dia memberikan kerja. Nah sekarang untuk biaya operasional, untuk biaya operasional, pada asalnya dia diambilkan dari modal. Namun terkadang mudharib juga ikut menanggung biaya operasional. Nah, di sini dia ikut biaya operasional. Jika mudharib ikut dalam biaya operasional, maka dalam posisi ini, mudharib berarti ikut tanam modal. Ini dihitung sebagai modal dari mudharib. Karena dia dihitung sebagai modal dari mudharib, berarti mudharib ikut mendapatkan hak terhadap modal. Nah, nilai modal dari mudharib ini harus dihitung ya. Harus terukur agar nanti bisa dibandingkan dengan modal dari pemodal. Kalau misalnya di sini keluar 100 juta, lalu mudharib ikut operasional dengan keluar biaya pribadi senilai anggaplah misalnya 5 juta. Sudah? Maka bagaimana porsi bagi hasilnya? Sebelumnya tentang modal dari mudharib. Modal dari mudharib. Di situ ada dua. Ada modal yang normal normal secara urf. Jadi seharusnya memang seperti ini ditanggung oleh mudhorib secara urf. Berdasarkan tradisi di masyarakat, seperti ini seharusnya ditanggung oleh mudhorib secara urf. Maka di sini tidak dihitung. Atau mungkin begini ya, kebutuhan harian. Kebutuhan harian. Kebutuhan harian pribadi. Maka di sini tidak dihitung. Contohnya apa? Misalnya, transport dari rumah ke tempat kerja. Itu kalau dihitung, berarti dia tidak mengeluarkan apapun. Misalnya, jarak antara kantor dengan rumahnya mudhorib adalah 5 kilo. Dia kalau mau bekerja ke tempat mudoroba, ke unit usahanya, dia harus naik motor misalnya. Dalam jarak 5 kilo. Dan ini tentu saja tidak bisa dihitung. Tidak bisa kemudian dihitung pakai standar harga Gojek. Ngantar klien dari mulai titik tertentu sampai jarak 5 kilo. Itu kira-kira harganya berapa. Tidak bisa dihitung seperti itu. Karena dia sifatnya kebutuhan harian pribadi. Jadi di sini saya kasih contoh. Misalnya biaya apa di situ? Transport dari rumah ke tempat usaha. Kecuali kalau jauh ya, misalnya tempat usahanya di mana? Di luar kota. Dan dia harus menggunakan kendaraan umum. Maka itu bisa masuk operasional. Tapi kalau biaya transport dari rumah ke tempat usaha, ini tidak masuk masuk dalam biaya operasional. Contoh yang lain misalnya, makan siang. Makan siang apakah ini masuk dalam kategori biaya operasional? Pada asalnya dia kebutuhan pribadi, yang kayak gini jangan dimasukkan ke biaya operasional. Kenapa tidak boleh dimasukkan ke biaya operasional? Akan merugikan sahibul mal. Sehingga dia jadinya gantung kepada orang lain, menggantungkan kebutuhan pribadinya kepada orang lain dengan memanfaatkan posisi dia sebagai seorang mudhorib. Karena itu untuk model makan siang seperti ini tidak dihitung sebagai biaya operasional. Artinya memang mudhorib harus mengeluarkan uang pribadinya. Baik. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua adalah kebutuhan riil. Kebutuhan riil untuk pengembangan usaha. Misalnya apa? Misalnya biaya iklan. Terus apa lagi misalnya? Biaya apa tadi? Transport ya. Transport keluar kota. Dan biaya-biaya yang membutuhkan nilai besar, karena ini dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Untuk biaya jenis yang kedua ini, dihitung. Bisa dihitung bagian dari modal. Jadi kalau tidak dipenuhi oleh modal usaha yang disediakan oleh pemodal, dan mudhorib mengeluarkan biaya pribadinya untuk kepentingan kebutuhan riil demi pengembangan usaha, maka dihitung bagian dari modal. Artinya berarti mudhorib turut serta memberikan modal dalam usaha itu. Sudah? Ada dua ini yang perlu untuk diperhatikan ya. Jadi ini standarnya kembali ke urf. Ini kebutuhan pribadi, kamu jangan ngambil dana perusahaan. Yang ini kebutuhan real untuk pengembangan usaha, silahkan kamu ambil dana perusahaan. Jika ternyata dana perusahaan tidak menyediakan, lalu mudhorib yang menyediakan dengan kantong pribadinya, melalui kantong pribadinya, maka dia dihitung bagian dari modal. Sehingga nanti sebagai konsekuensinya, ketika ada bagi hasil, di situ kan ada dua yang diperhitungkan ya. Ada modal, ada kerja. Modalnya dikasih berapa? Anggaplah misalnya modal dikasih 50%. Kalau kerja dikasih berapa? Sama juga 50%. Sudah? Nah, untuk modal yang 50%, di sini kan ada dua ya. Tadi saya kasih contoh misalnya pemodal, dia mengeluarkan uang 100 juta. Sementara mudharib hanya 5 juta. Maka di sini ada dua ya. 95%. Anda bisa hitung seperti ini ya. Jadi di sini kan ada dua hak. Hak pemodal dan hak mudharib. Misalnya mudharibnya, tadi mudharibnya 5 dibagi 105 kali 100%. Berapa jadinya bang? 5 dibagi 105 kali 100%. Berapa? 5 bagi 105 itu berapa? 0,47, berarti 4,7%. Nah, di sini 4,7%, nggak sampai 5% ya. Kemudian di sini sisanya 4,7 minus 100 berapa bang? 95,3%. Ini milik mudharib, yang ini milik pemodal. Kemudian kerja, kerja kan mudharib saja ya. Nanti mudharib dapat 50%. Sehingga total hak mudharib, adalah 50% plus, saya taruh bawahnya. Total hak mudharib adalah 50% plus 4,7 kali 50%. Begini ya. Sama dengan titik-titik. Ya, ini haknya mudharib. Semoga bisa dipahami ya. Walhamdulillah. Jadi 4,7% dari 50%. 95,3% dari 50%. Andai kan Anda dapat misalnya hasilnya 100 ya. Maka di sini mudharib dapat 50 juta aman. Lalu di sini 50 juta dibagi ini. Mudharib dapat 4,7. Pak, boleh enggak digenapin? Sah-sah saja. Andai kan misalnya begini aja, daripada 4,7 repot, saya langsung genepin jadi 5. Silahkan. Itu adalah hak kedua belah pihak. Tapi ketika mau dihitung detail, ya seperti ini cara ngitungnya. Wallahu a'lam. Baik. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi, biaya operasional mudharabah itu diambilkan dari modal. Dan jika modal tidak memberikan biaya operasional, pemodal misalnya tidak mau, transport nanti kamu yang nanggung ya. Akhirnya mudharib keluar uang pribadi untuk kepentingan transport dan seterusnya. Maka di posisi ini, berarti mudharib punya keterlibatan modal. Dan nanti dia juga punya bagi hasil atas modal yang telah dia serahkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bolehkah mempekerjakan orang lain. Saya kutipkan keterangan Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalah beliau Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mutalliqah Bi'aqdil Mudharabah. Hukum fikih terkait akad mudharabah. Beliau menyebutkan bahwa untuk mengukur kerja, apa yang boleh meminta bantuan orang lain, untuk mengukur kerja apa yang boleh meminta bantuan orang lain, ya. Di sini beliau ngasih rincian, ya. Untuk mengukur kerja apa yang boleh minta bantuan orang lain, dirinci menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang tidak mungkin ditangani mudharib sendiri, baik karena ketidakmampuannya mengelola bagian itu, atau karena faktor yang lain. Misalnya, jika ditangani oleh mudharib sendiri, bisa membahayakan kelangsungan mudharabah. Dalam sebuah unit usaha, ada banyak divisi. Kan tidak mungkin ditangani oleh satu orang. Apalagi dalam beberapa divisi di situ, mudharib tidak punya keahlian. Anggaplah misalnya usaha yang sangat ringan, ya. Ini baru startup, toko kecil-kecilan, orang menugaskan mudharib, silahkan kamu kelola. Dia nggak bisa desain untuk membuat iklan. Tapi karena dia nggak mau meng-hire orang lain, akhirnya dia iklan sendiri. Buat desain, belepotan, gitu ya. Sehingga yang seharusnya desain itu membuat orang tertarik untuk lihat, ini membuat orang takut lihat. Dalam hal ini mudharib bisa mempekerjakan orang lain dan upahnya dijadikan sebagai biaya operasional mudharabah. Karena dia nggak bisa mengerjakannya sendiri. Bagian tugas ini mudharib meng-hire orang lain. Baik. Yang kedua, kerja yang sangat mungkin dilakukan oleh mudharib. Mungkin dilakukan oleh mudharib sendirian, sehingga tidak perlu bantuan orang lain. Dalam hal ini mudharib tidak boleh mempekerjakan orang lain dan dibebankan sebagai biaya operasional mudharabah. Karena kalau seperti ini jadinya mudharib nggak kerja. Misalnya apa? Saya nunjuk seseorang, si A. A, saya punya barang. Atau saya mau membuat usaha jualan cilok. Dan kamu nanti silahkan yang jualkan. Saya yang buat, ya, kamu yang jualkan. Si A siap, baik. Akhirnya saya buatkan cilok, satu gerobak, lalu saya serahkan ke si A, tolong jualkan. Nah, ketika si A menjualkan cilok itu, boleh nggak dia kemudian meng-hire si B? B, tolong jualkan. Nanti kamu saya remote dari atas. Nanti tak kontrol, ya. Kamu jualkan nggak kontrol, jadi saya nggak ikut menjualkan, kamu saja yang ikut menjualkan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Lah terus, si A kerjanya apa kalau dia nyuruh si B? Padahal itu cuma satu unit jualan cilok saja. Ya harus dia yang jalan. Harus dia yang jualkan. Agar dia bisa dapat bagi hasil. Sehingga di posisi ini tidak boleh bagi dia untuk meng-hire orang lain. Dalam rangka untuk jadikan sebagai karyawan. Mengangkat orang lain jadi karyawan, akhirnya dia nggak kerja sama sekali. Nah. Karena bagi hasil yang menjadi peluang penghasilan mudharib, ya, adanya bagi hasil yang menjadi peluang penghasilan mudharib adalah ganti dari kerja yang wajib dilakukan mudharib. Ganti dari kerja yang wajib dilakukan oleh mudharib. Sehingga jika mudharib tetap mempekerjakan orang lain, biaya operasional dibebankan pada harta pribadinya, bukan pada modal mudharabah. Ya hanya ini pekerjaannya mudharib. Kalau tidak ada ini, dia tidak bekerja sama sekali. Pekerjaan satu itu, kalau dia limpahkan ke orang lain, maka dia berarti tidak bekerja sama sekali. Dan kalau dia tidak bekerja sama sekali, tentu saja berarti dia tidak diperkenankan, tidak berhak untuk mendapatkan apa? Bagi hasil. Karena dia tidak bekerja sama sekali. Baik. Jadi insya Allah bisa dibedakan, ya. Antara kerja yang itu adalah memang tugasnya mudharib, nggak bisa dia wakilkan ke orang lain, karena kalau dia serahkan ke orang lain maka dia nggak bekerja. Atau yang kedua, bekerja atau pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh mudharib, maka dia boleh meng-hire orang lain, mempekerjakan orang lain, dan nanti gajinya diambilkan dari biaya operasional. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Ukuran berat dan tidaknya kerja semacam ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Jadi kira-kira ini mudharib bisa melakukannya ataukah tidak? Ini standarnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah mengatakan al-adah muhakkamah. Adat dan kebiasaan masyarakat bisa menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Adat dan kebiasaan bisa jadi acuan dalam menetapkan hukum. Dan ini masuk dalam ranah teknis, sehingga kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang dibuat bersama. Dan Anda bisa ngukur ya, kira-kira apakah nanti saya bisa kerjakan sendiri ataukah tidak. Poin ini apakah poin yang bisa dikerjakan langsung oleh mudharib ataukah tidak. Itu kembali kepada urf. Sementara biaya yang tidak termasuk operasional mudharabah tidak boleh dibebankan ke modal mudharabah, tapi ditanggung sendiri oleh mudharib. Nah, di sini ada nafkah keluarga, konsumsi di luar kerja mudharib, dan seterusnya. Mudharibnya ngerokok, ya misalnya. Ya, nanti boleh diambilkan dari modal. Ya, enak dia. Berarti dia nanti semua kebutuhannya dipenuhi dari modal. Sami mudharib mau beli sabun, diambilkan dari modal. Yang kayak gitu enggak boleh ya. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa di posisi ini apabila mudharib mengeluarkan untuk kebutuhan pribadi, ya, kebutuhan yang sifatnya pribadi, maka tidak boleh diambilkan dari modal. Dan kalau dia keluarkan sendiri, tidak dihitung sebagai modal, sebagai biaya operasional. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi ada dua hal yang sebenarnya kita pelajari di kesempatan kali ini, yaitu modal mudharib dan kerjanya. Apakah ini boleh dilimpahkan ke orang lain? Tadi sudah kita bahas ya, untuk modalnya, jika memang itu untuk kebutuhan pribadi, tidak boleh diambilkan dari biaya operasional. Kemudian untuk kerja, apakah ini boleh dilimpahkan ke orang lain melihat dari keadaan kemampuan mudharib dalam menangani hal itu. Jika normalnya ini mampu ditangani oleh mudharib, maka tidak boleh mau kerjakan orang lain. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal enggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu ah, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Woy. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku eh. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, begini Ustaz, saya mau bertanya mengenai arisan. Saya kan komunitas arisan. Arisan yang masih ya? Ya, arisan. Bukan warisan. Bukan, arisan. Oh, arisan, baik. Ya, jadi saya ada 30 tahun lebih buat arisan. Ya, ya. Terus saya kan belum dapat ilmu kalau yang mendapat arisan tidak boleh ditunjuk sebagai telasan. Sebentar Bu. Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Baik, coba Anda agak pindah ke posisi yang lebih bagus sinyalnya. Iya, boleh. Iya, jadi kan ceritanya begini. Saya kan ikut arisan. Ikut arisan ya. Ya, kemudian saya sudah 30 tahun lebih sama komunitas saya kan. Terus sekarang saya akan mendapat ilmu kalau peserta arisan yang mendapat yang dari arisan itu tidak boleh di, menjadi pelaksana karena ya kadang di sana ada hukum ribanya kan begitu ilmunya misalnya. Nah kemudian teman-teman kan tidak menerima, dia tetap bertahan dengan cara yang lama gitu. Nah saya sekarang memutuskan ingin keluar gitu. Saya ingin minta nasihat Ustaz, apakah alasan arisan tepat untuk keluar dari arisan atau saya sudah memutus keluar bersama teman-teman saya itu? Anda sudah dapat ya? Ini baru dibuka baru lagi, sudah jadi kebetulan baru dibuka baru. Saya usulkan seperti itu karena dengan ilmu baru ini yang saya dapatkan. Nah, jadi saya memutuskan keluar, tidak ikut lagi. Yeah. Dengan alasan memang itu, tidak dengan alasan lain memang gitu kan. Jadi saya ingin ya berkah lah gitu, kemudian keluar dari riba. Baik. Nah, jadi teman-teman nggak menerima. Saya jadinya, kalaupun mau ikut, apa ada jalan keluarnya, atau memang harus tidak ikut gitu. Saya minta saran ya, Ustaz. Bingung sih lagi, bingung. Ternyata kliennya nggak hampir habis waktunya. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik. Walhamdulillah. Inilah salah satu di antara pengaruh ketika orang belajar agama. Jadinya dia akan berusaha menyesuaikan diri dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Ulama mengatakan, al-ilmu yahtifu bil-amal inkana fihi wa illar tahal. Ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba itu akan membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Ilmu punya kekuatan untuk membisikkan, memberikan motivasi kepada pemiliknya untuk dilaksanakan. Inkana fihi, apabila orang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu akan bertahan pada dirinya. Wa illa irtahal, tapi kalau tidak, ilmu itu akan pergi darinya. Sehingga ketika ada orang yang belajar, bisa jadi bahkan sampai pada tingkat doktor, di Ummul Qura, beliau dalam masalah akidah, paham tentang bagaimana ahlus sunnah, tapi kemudian itu ditinggalkan, tidak dia pelajari, tidak dia amalkan, bahkan dia menolaknya, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Sehingga yang keluar darinya jadinya yang aneh-aneh. Seolah-olah jauh dari apa yang dulu dia pelajari. Seorang hamba demikian. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Saat kita belajar masalah muamalah, jadi ngerti mana riba, mana gharar. Dan itu sebuah anugerah besar. Karena kajian seperti ini dulu jarang kita jumpai. Ya. Jasa dari para asatidah ahlus sunnah seperti Ustadz Irwandi misalnya. Kemudian Ustadz Arifin Badri. Dan para asatidah yang lainnya. Ustadz Khalid Samhudi. Mereka memperkenalkan kepada umat. Yang dulu awal-awal kajian tahun 2000-an kita tidak pernah kenal seperti itu. Tahun 2002... Tahun 2003, 2004, saya pernah melakukan praktek riba. Dan itu terang-terangan riba. Karena tidak ngerti. Dan sebagian asatidah yang dulu kami ikuti juga pernah melakukan praktek seperti itu. Ternyata mereka tidak ngerti, tidak tahu ilmunya. Belakangan ketika kajian seputar masalah riba mulai naik. Kajian tentang bagaimana cara muamalah yang benar mulai naik. Orang kan dulu tidak ngerti ya istilah jual beli kali bil kali. Pertama saya dengar kalimat itu dari guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Arifin Badri. Dan ketika mendengar istilah itu masih bingung. Ini penerapannya gimana? Contoh kasusnya gimana? Masih bingung. Kemudian setelah banyak membaca referensi para ulama, kita jadi tahu, oh contoh realnya seperti ini. Dan ternyata contoh real itu dipraktekkan oleh kawan-kawan yang sudah belajar sunnah mungkin dalam waktu sekian tahun, karena dia nggak ngerti. Setelah ngerti, walhamdulillah, al-ilmu yahtifu bil-amal. Ilmu itu punya kekuatan membisikkan untuk diamalkan. Satu demi satu mereka tinggalkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya semakin semarak di masyarakat. Sehingga semua orang jadi paham. Dan istilah itu jadi hal yang ma'ruf. Saya sempat merasa aneh ketika ngisi di sebuah tempat yang cukup pelosok. Cukup pelosok bagi kami. Kabupaten yang tidak begitu ramai. Kemudian di sebuah kampung yang jauh dari pusat kabupaten. Karena dia kecamatan paling ujung. Ketika kita membahas masalah muamalah, ternyata mereka sudah sering mendengar itu. Hal yang ma'ruf bagi kami. Istilah kalik bil kalik, istilah jual beli goror. Loh, kok Bapak sudah tahu dari mana? Kami ikut online. Masya Allah. Gak nyangka ternyata. Misalnya materi yang kita sampaikan melalui YouTube atau melalui Facebook terdengar di tempat seperti ini. Berarti di sini ada sinyal, Pak. Alhamdulillah ada sinyal. Jadi itulah pengaruh baik ketika kita belajar. Dan Anda bisa ajak kawan-kawan Anda ya yang belum belajar. Coba kamu dengerin kajian ini. Kau dengerin kajian ini. Biar jadi tahu. Ketika orang jadi tahu, nanti silahkan dia akan mempertimbangkan. Di ujung dunia sekalipun, orang bisa dengan mudah mengakses kajian-kajian sunnah. Membahas tentang fikih mu'amalah. Dan itu pengaruh besar dari fasilitas yang kemudian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah selanjutnya terkait masalah arisan tadi ya. Anda karena sudah mengenal bagaimana posisi orang yang mendapatkan arisan. Karena hakikatnya orang yang mendapatkan arisan. Dapat arisan itu kan sama dengan dapat utang. Dapat arisan itu sama dengan dapat utang. Karena pada asalnya akad arisan adalah akad utang piutang. Ada sekian orang yang berputar gantian untuk bisa mendapatkan arisan. Kalau misalnya ada 30 orang ya. Ini ada 30 orang, dia gantian, dapat arisan. Bisa melalui undian, bisa juga melalui urutan. Ya. Pada saat X mendapatkan jatah arisan. X mendapatkan jatah arisan. Maka sebenarnya ketika X dapat, dia kan diberi utang oleh yang lain. Ya. Dia itu diberi utang oleh sebelahnya, oleh yang lain. Semuanya ngasih utang ke X ini. Dia diberi utang oleh banyak pihak. Karena itu ketika dia diberi utang oleh banyak pihak, maka dia tidak boleh memberikan manfaat kepada semua orang yang menghutanginya. Jika ternyata penyelenggaraan arisan itu, karena ini giliran X yang dapat, penyelenggaraannya dilaksanakan di rumah X. Tapi tanpa suguhan. Kering-keringan ya. Garingan kalau kata orang Jawa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sudah. Pokoknya dilaksanakan di sini. Selesai dikocok, X dapat, selesai bubar semuanya. Insya Allah tidak masalah. Karena berarti X tidak memberikan manfaat apapun kepada anggota yang lain. Tapi kalau ada anggota yang... Tapi kalau X memberikan jamuan, memberikan layanan, maka ini jadinya X memberikan manfaat kepada anggota yang lain. jika X memberikan jamuan, memberi jamuan kepada anggota arisan, berarti yang terjadi apa di situ? Masuk dalam kategori memberikan manfaat atas transaksi utang. Memberi manfaat atas transaksi utang. Yang terjadi seperti ini. Jika si X memberikan jamuan kepada para anggota arisan. Baik. Namun ini perlu dipahami, berlaku untuk arisan murni. Tapi kalau arisannya adalah arisan karena ingin menyatukan pertemuan, misalnya ada acara terah keluarga. Ini kumpul setiap bulan sekali, terah keluarga. Sudah? Dan di situ gantian yang dapat sesuai dengan urutan anggota keluarga. Lalu biar mereka menjaga agar ini tetap ramai, dilakukanlah arisan. Insya Allah tidak masalah. Dan dalam hal ini, arisan ini bukan tujuan utama akad, sehingga hidangan makanan yang disediakan oleh tuan rumah, bukan karena arisannya, tapi hidangan makanan ini ditujukan untuk para tamu yang dari keluarganya. Alasannya adalah, ini adalah tamu-tamu dari keluarganya. Kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau tanya. Ini kan saya berteman dengan A gitu ya. Terus A ini berteman dengan B. Nah, B ini produsen bahan bakar alternatif gitu. Nah, untuk B ini menerima order dari beberapa perusahaan termasuk BUMN gitu lah Ustaz ya. Nah, terus B ini untuk memproduksi bahan bakarnya ini dia perlu modal. Harga produksinya per kilo itu contohnya 1.500 lah gitu. Nah, seandainya ada order 40 ton dari satu perusahaan, dia perlu modal untuk produksinya itu sejumlah 60 juta kan. Nah, si A ini menghubungi saya kalau saya mau invest di perusahaan si B gitu. Nah, nanti keuntungannya dikasih B-nya menjual produksinya itu ke pembeli seharga contohnya 1.700 lah gitu. Jadi ada marginnya Rp200. Nah, kalau saya saya invest ke dia gitu, saya dapat keuntungan Rp100 per kilo. Jadi seandainya ada order 40 ton, saya harus invest Rp60 juta. Nanti saya dikasih keuntungan Rp100 kali 40 ton itu. Jadi dari 1 kilo, jadi keuntungan saya tuh 4 juta. Nanti saya bagi hasilnya 4 juta itu. Karena saya investnya 1.500 kali 40 ton. Gitu Ustaz. Nanti kalau saya dapat keuntungan 2 juta itu, saya bagi 2 dengan A. Karena A ini brokernya, jadi A yang menghubungi saya untuk tanam modal itu. Itu kalau untuk kayak gitu, boleh nggak sih Ustaz? A minta atau karena atas kerelaan pribadi Anda untuk memberikan? Saya memang saya mau invest gitu, jadi bukan untuk A. Modal nih. Untuk A tadi kan dikasih setengah dari bagi hasil yang Anda dapatkan. Itu atas permintaan kerelaan. Atas kerelaan dia, permintaan dia gitu. Jadi bagi dua ya mas saya gitu, 50-50 gitu. Baik. Cukup. Dan yang kedua ini Ustaz, seandainya misalnya saya invest nih seharga invest 60 juta terus gitu. Nanti tiap bulan saya dapat pengembalian jumlah yang sama gitu Ustaz. Itu saya khawatir dapat itu riba gitu, karena dari keuntungan itu. Baik. Putus. Iya itu aja yang mau saya tanyakan Ustaz. Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayyib, yang kami pahami kalau realitanya sebagaimana yang tadi Anda sampaikan. Jadi prinsipnya begini ya. Bagi hasil itu berdasarkan, saya bahas dulu hubungan antara Anda, X, dengan posisi B yang dia merupakan produsen tadi ya. Jadi bagi hasil dari B harus sesuai kebutuhan, sesuai kondisi real. Afwan, sesuai kondisi real. Sehingga kalau misalnya dari 40 ton itu dibeli oleh perusahaan dan B mendapatkan keuntungan real senilai yang Anda sebutkan, keuntungan real, maka Anda berhak sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu 50% dari keuntungan real. Namun kalau ternyata keuntungan realnya tidak seperti itu, misalnya dari 40 ton itu yang 10 ton rusak misalnya, sehingga tinggal 30 ton. 30 ton diterima, yang 10 ton tidak diterima. Maka di posisi ini Anda hanya berhak mendapatkan sesuai kondisi real. Sehingga yang tadi Anda tanyakan di bagian yang kedua, dibuat flat ya, dibuat flat. Pokoknya setiap bulan nanti dapat, atau setiap invest 40 ton dapat sekian. Flat seperti itu perlu dipertanyakan. Ini keuntungan realnya berapa? Kalau ternyata tidak sesuai dengan kondisi realnya, maka sebaiknya Anda tidak menerima itu dengan baik. Maksudnya adalah perlu dievaluasi agar nanti Anda bisa mendapatkan sesuai kondisi real. Selanjutnya, hak untuk A. Berapa hak untuk A? Hak untuk A, karena A hanya seorang broker. Ya. A hanya seorang broker. Sebenarnya di posisi ini, A mendapatkan fee atau persentase sesuai kesepakatan. Karena dia kan tidak bekerja. A ini tidak bekerja dan tidak keluar uang. Dan besok akan kita bahas terkait mudoroba bertingkat. Ini modelnya seperti tadi. Ada A yang dia menjadi broker. Dia menjadi broker saham atau broker modal. Ada keterangan dari An-Nawawi yang insya Allah akan kita bacakan. Di mana orang yang hanya menjadi broker, kata beliau, wali amilihi, dan bagi broker itu ujratul misl alal malik, dia mendapatkan upah standar yang menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sehingga dia sebenarnya enggak dapat bagi hasil, tapi dia dapat fee. Sudah? Nah, karena kamu sudah mempertemukan aku dengan X misalnya, atau dengan si B ya. A sudah mempertemukan Anda dengan si B. Maka saya kasih kamu fee sekian. Dan fee ini sesuai kesepakatan. Lalu boleh enggak diberi persentase tertentu? Wallahu a'lam, selama Anda sebagai pemilik hak sepakat dengan itu, insya Allah tidak masalah. Sehingga sekalipun A itu tidak kerja, dia Anda kasih sekian, insya Allah tidak masalah. Itu kan hak Anda. Anda yang dapat uang bagi hasil itu, kemudian Anda kasihkan kepada si A sesuai dengan kesepakatan, tidak masalah. Karena itu adalah hak milik Anda. Tapi kalau misalnya Anda keberatan, maka pada asalnya kembali kepada fee yang itu sekali diberikan. Yang fee itu sekali diberikan, kemudian setelah itu dia nggak berhak lagi untuk mendapatkan. Itu jika Anda merasa keberatan. Karena itu hanya, ya, disitulah haknya A. Sementara untuk yang lain, dia tidak berhak. Wallahu a'lam. Ini yang kami pahami. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih bekerja dalam bagian jauh ini. Sejak berusaha untuk melepaskan diri dari situ, salah satunya adalah dengan mulai sedikit usaha. Apakah model usaha yang saya peroleh dari bekerja itu halal atau haram? Pertama, hasilnya ya. Baik. Kedua, sebenarnya Pak. Untuk, ya. Tadi Bapak menyampaikan bagian pertama tadi apa yang terputus? Saya masih bekerja di lembaga ribawi. Oh, bekerja di lembaga ribawi. Kemudian? Kemudian saya berusaha sedang berusaha untuk melepaskan dari itu dengan salah satunya berusaha ya, atau melakukan usaha. Membuka usaha. Membuka usaha. Dengan tapi, modal dari gaji. Dengan modal dari gaji. Apakah bagaimana hasilnya nanti itu yang pertama. Yang kedua, kalau alternatif kedua adalah saya meminjam dari istri saya yang uangnya itu berasal dari tabungan dia selama ini dan juga ada bagian yang saya dari nasab saya. Apakah itu bagaimana kemudian itu modal istri untuk dari istri untuk modal usaha? Untuk modal ya, untuk modal. Baik. Baik, terima kasih Assalamualaikum. Wajazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Apa hukum menggunakan harta haram untuk modal usaha? Di sini saya buat rincian ya. Apa hukum menggunakan harta haram untuk modal usaha? Harta haram itu kan ada dua. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Misalnya hasil maling, hasil gosok, hasil merampas, hasil mencuri, hasil korupsi, dan aneka pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak kriminal. Maka di sini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan segera. Dan tidak boleh dia tunda. Sehingga tidak boleh dijadikan modal dulu baru dikembalikan, tidak boleh. Wajib dikembalikan segera. Karena di sini isinya kedzaliman. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Bagaimana bentuknya? Dia mendapatkan harta haram itu karena dia bekerja. Karena dia sebagai karyawan. Karena dia menjual barang. Yang barang itu haram, misalnya menjual khamer atau jual babi, lalu dia dapat uang. Dia bekerja di dunia ribawi dan seterusnya. Baik. Di sini, bolehkah hasilnya untuk modal usaha setelah taubat? Ya, setelah dia bertaubat. Sehingga setelah dia bertobat, di situ ada hasil usaha. Bolehkah dia gunakan untuk modal usaha? Coba kita bacakan keterangan dari Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Fa in tabat hadzal baghiyyu wa hadzal khammar. Apabila ada pelacur yang tobat. Pelacur dapat duit dengan cara saling ridho ataukah dolim? Saling ridho, Pak. Karena lelaki pezina itu ketika dia bermain dengan pelacur dan dia bayar, dia juga merasa senang dengan itu. Sehingga harta bayaran yang diterima oleh pelacur ini saling ridho. Wa dzal khamar, termasuk juga penjual khamar. Wa kanu fuqara, sementara mereka adalah orang yang butuh. Orang yang fakir. Jaza ay yusrafa ilaihim min hadzal mal qadra hajatihim. Maka diperbolehkan untuk memberikan sebagian dari harta hasil kerja yang haram ini qadra hajatihim sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dia bisa tetap dapat nafkah sesuai kebutuhan mereka. Fa in kana yaqdiru yattajir, kalau dia mampu untuk berdagang. Au ya'malu sun'atan, atau dia bisa memproduksi barang tertentu. Misalnya dia bisa memintal kain atau bisa produksi yang lainnya. U'tiya ma yakunu lahu ra'sa malin. Maka dia dikasih dari harta haram tersebut sebagai modal. Masyaallah. Sehingga Bapak bisa apa? Saya mau usaha jualan ketuk misalnya. Berapa modal ketuk? 10 juta. Kemarin Bapak hasil dari yang haram tuh ambil 10 juta dipakai modal jualan ketuk. Wa in yaqtaradu minhu syai'an liyaktasibu bihi kana ahsan. Kalau itu dijadikan sebagai akad utang, liyaktasibu bihi, untuk digunakan sebagai usaha, kana ahsan, maka itu lebih baik. Yang dimaksud dijadikan sebagai utang bagaimana, Pak? Jadi harta haram itu dia ambil untuk modal, tapi dia punya komitmen. Nanti kalau usaha ini berkembang, kemudian menghasilkan keuntungan, akan saya kembalikan. Kemarin saya ngambil 10 juta, ternyata setelah untung dapat 30 juta. Maka 10 juta akan saya kembalikan. Ketika dia kembalikan, berarti dia sudah tidak lagi mengambil harta haram. Kata Syekhul Islam, kana ahsan, yang seperti ini lebih baik. Sehingga ada dua pilihan di sana ya. Ada dua pilihan. Modal harta haram. Ini untuk usaha, tapi tidak balik. Modal itu tidak dia kembalikan. Sehingga dia ketika menerima modal itu, ya seperti dia membawa uang pribadi. Yang kedua, untuk usaha, tapi dianggap utang. Sehingga dia mengambil modal yang haram itu dengan komitmen utang. Nanti kalau usahanya berkembang, akan saya kembalikan. Dan kata Syekhul Islam, ini lebih baik. Kenapa ini lebih baik? Agar dia tidak menyimpan harta haram dari hasil pekerjaannya atau dari yang lainnya. Sehingga ketika usahanya sudah naik, silahkan itu dikembalikan. Ini insya Allah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.